Mitra bisnis Quick Yanggi melihat persoalan krisis di Eropa yang dipicu oleh masalah di negara-negara Eropa Selatan masih bisa ditanggulangi secara bersama oleh negara-negara di Eropa Barat, mengingat secara ekonomi dan tata pemerintahan, negara Eropa Barat memang lebih kuat serta baik dibandingkan negara-negara anggota Uni Eropa lainnya. Untuk membahas, apakah krisis Eropa memang tidak seburuk seperti yang diduga banyak kalangan? Segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Pak Quick, menurut visi Bapak, seburuk apa kondisi krisis di Eropa sekarang ini? Ya, memang buruk oleh karena Eropa ini sekarang yang menjadi persoalan bukan hanya krisis, akan tetapi bubar apa tidak Uni Eropanya itu. Nah, ini mata uangnya dijadikan satu, yang asal-usulnya banyak negara. Tetapi ketika mata uangnya dijadikan satu, mereka kan tidak mengira akan terjadi begini, sehingga sekarang mata uangnya satu, tetapi tidak punya bank sentral yang efektif. Lantas seperti apa Bapak melihat upaya yang akan dilakukan negara-negara Eropa Barat untuk mengatasi persoalan krisis Uni Eropa? Ya, yang dulu kan sudah 420 ditambah dengan haircut 50% dari sektor swasta. Jadi orang yang punya piutang rela 50% nggak dibayar, hilang. Ditambah dengan 120 miliar, tapi ternyata tidak cukup. Nah, sekarang yang menjadi masalah kan European Central Bank. ECB-nya ini nggak punya gigi atau gimana? Sekarang harus diberi gigi, diberi duit yang banyak. Tetapi bukan ECB-nya yang diberi, ya diberi gigi juga, tetapi Eurozone seluruhnya harus diatur dengan ketat. Jadi mereka terlambat. Sudah federasi, sudah mata uang sama, tapi tidak punya pemerintah satu. Gimana gitu? Tapi mereka kan nggak ada yang mau give up. Jadi sampai tahun depan masalah krisis Eropa ini masih akan membayangi ekonomi global ya Pak? Iya, ahli-ahli yang mengatakan bahwa ini akan bisa diamankan juga mengatakan 5-7 tahun. Akan tetapi banyak yang melihat krisis ini justru momentum untuk membuat mereka solid. Sekarang punya pemerintah Eropa. Dulu kan pemerintah Eropa di Brussel itu pemerintah-pemerintahan. Baik, Pak Quick. Beberapa pekan lalu, negara-negara Eropa memang telah membahas untuk memperkuat bank sentralnya serta sepakat untuk memperketat anggaran. Makanya. Nah, ini sekarang sedang mau disusun, malah mereka mulai berbicara semua konstitusinya dirubah. Anggaran undang-undang dasarnya. Demikian Quick Yanggi. Saya Dinda Natasha.